Pada siang hari ini lagunya cukup tapi lek kena kendangan iki ageng goyang tipis-tipis pokoknya. Tiada mungkin lagi tiada mungkin lagi nyupalah panas. jauh.